Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan sampai pada permasalahan hijrah. Kemarin telah disampaikan oleh mu'alif bahasnya hijrah secara istilah yaitu intiqal min biladi syirk ila biladi tauhid, berpindah dari negeri syirik menuju negeri tauhid. Itu al-hijrah secara hissi. Adapun hijrah secara maknawi, itu perpindahan hati dari durhaka kepada Allah Taala kepada taat kepada Allah, yang meliputi dari ahli syirik menjadi ahli tauhid, ahli bidah menjadi ahli sunnah, dan juga ahli maksiat menjadi ahli ta'ah. Hijrah maknawi seperti ini, maka hukumnya wajib kapan saja dan di mana saja. Hijrah fisik atau hijrah hissiyah, berpindahnya dari tempat ahli syirik menuju ahli tauhid, kemarin hukumnya menuju tempatnya ahli tauhid, hukumnya kemarin wajib. Dan kewajiban tersebut berlaku bagi siapa yang dia tidak mampu untuk menegakkan agamanya di negeri tersebut. Dan diberi uzur bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, baik karena tidak memiliki kemampuan secara fisiknya atau perbekalannya, atau tidak ada jalan untuk berpindah ke negeri ahli tauhid. Dan termasuk dari bagian atau tafsiliyah perincian dari al-hijrah ini, yaitu hijrah dari negeri yang penuh dengan bid'ah kepada negeri yang ditegakkan as-sunnah. Berpindah dari negeri bid'ah ke negeri sunnah, ini juga hukumnya wajib. Allah berfirman, wa idza ra'ata alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra mal qawmi dzalimin. Dan apabila kamu melihat ayat-ayat Allah Taala, apabila kamu lihat mereka membicarakan ayat-ayat Allah Ta'ala dengan kejelekan, maka berpalinglah kalian dari mereka, sehingga mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Dan apabila setan hendak menjerumuskanmu, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Setelah peringatan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang berimpi setelah peringatan ini. Ini menunjukkan kalau kemudian kita tinggal bersama ahlul bid'ah, di mana ayat-ayat Allah Ta'ala atau dinullah Ta'ala itu dilecehkan, dan setiap ahlul bid'ah adalah mereka tidak mengindahkan agama Allah Ta'ala, maka ada kewajiban untuk berpindah dan tidak tinggal bersama mereka. Ini berlaku bagi siapa yang tidak mampu menegakkan sunnah di daerahnya atau di negerinya. Sementara dia melihat sehari-harinya ayat-ayat Allah Ta'ala dicela, atau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicela, dan lain sebagainya. Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, bahasanya beliau mengatakan, la yahillu li ahadin ayakuma fi baladin subba fiha ashabah. Tidak halal bagi seorang untuk tinggal di sebuah negeri di mana di negeri tersebut para sahabat dicela. Maka tentunya seperti bila seperti ini, yaitu sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij, dan lain sebagainya. Ini kembalinya sebagaimana pada hijrah kepada dari negeri syirik menuju negeri tauhid, itu bagi yang tidak mampu menegakkan sunnah dalamnya, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ketaatan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, karena dominasi al-bidah di dalamnya. Demikian juga hijrah dari negeri yang menakutkan dan penuh dengan kedzaliman, sebuah negeri yang melarang untuk menegakkan din dan ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini juga disyariatkan untuk berpindah dari negeri yang walaupun negeri Islam, tetapi kita tidak bisa menegakkan Islam di dalamnya, tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar dalamnya. Maka disyaratkan untuk berpindah ke negeri yang lainnya yang kita bisa melaksanakan Islam secara leluasa dan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk juga berpindah dari negeri yang penuh dengan maksiat, yang golibnya banyak terjadi kemaksiatan-kemaksiatan, dalam artian dia tidak bisa berusaha kecuali dengan cara-cara yang haram dalamnya. Ini juga disyaratkan untuk hijrah dari negeri tersebut. Jalan-jalan usaha di negeri tersebut penuh dengan perkara-perkara yang haram, sehingga sulit baginya untuk mencari jalan yang halal di negeri tersebut. Maka disyaratkan untuk berpindah ke negeri di mana dia bisa mencari usaha dari cara-cara yang halal. Alhasil, bahwasanya tetap disyaratkan seorang itu berhijrah ke sebuah tempat di mana di tempat tersebut dia bisa lebih menegakkan agamanya secara sempurna. Ada kalanya kadarnya sampai taraf wajib, ada kalanya kadarnya sampai taraf sunnah. Tergantung bagaimana kondisi dia di negeri tersebut dari pelaksanaan dinnya. Dan selama dia bisa melaksanakan din dengan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya tatkala dia melaksanakan din tersebut, maka tidak ada kewajiban baginya untuk hijrah. Walaupun disunahkan baginya untuk hijrah di tempat yang lebih aman baginya dari berbagai macam bentuk kemungkaran, karena seseorang itu tetap dia berusaha untuk menjaga agamanya dari berbagai macam hal yang bisa menyebabkan kurangnya nilai agamanya atau justru menghancurkan agamanya. Kemudian beliau sampaikan, kalau mastaqarra fil madinati amara ta'umira bi baqiyati syara'il Islam, mithlu zakat wa shaum wal hajj wal adhan wal jihad wal amru bil ma'ruf wan nahy wa nahy 'anil munkar wa ghairu dhalika min syar'il Islam aqad 'ala hadha asra sinin. Maka setelah beliau menetap di Madinah, diperintahkanlah syarat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan selain itu dari syariat Islam. Beliau menghabiskan waktu untuk ini selama 10 tahun. Dari sini kita ketahui bahwa syarat-syarat Islam yang amat sangat banyak seperti zakat, shaum, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, dan lain itu semuanya, syarat hudud, kemudian haramnya berbagai macam hal yang diharamkan, zina, pencurian dan lain sebagainya, dengan lengkap dengan hukum-hukumnya, dan juga hukum-hukum yang wajib dipenuhi dalam muamalah dengan sama kaum muslimin maupun bersama orang kufar, itu semuanya ditetapkannya atau disyaratkannya di Madinah dalam jangka waktu 10 tahun. Beliau tidak menyebutkan sholat karena sholat sudah diwajibkan sejak di Mekah. Dan demikian juga menurut sebagian para ulama, bahasanya zakat pun sebenarnya sudah ada kewajibannya sejak di Mekah, namun belum ada kadarnya, ada ketentuan kadarnya. Pokoknya diwajibkan untuk zakat tetapi belum ditentukan kadarnya dan nisabnya. Karena ada ayat makiyah yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Padahal itu ayat makiyah. Jadi perincian dan tafsiriah tentang kadarnya baru ditetapkan tatkala di Madinah. Yang dari sini, maka kita dapatkan faedah bahwasannya penanaman akidah, penanaman tauhid itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Padahal itu hanya satu permasalahan, yaitu permasalahan pembenahan tauhid untuk memantapkan kaum muslimin di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar, sebelum kemudian diperintahkan dengan berbagai macam syariat, berbagai macam perintah dan larangan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya apabila seseorang itu tauhidnya telah mantap, telah kuat, akidahnya telah benar, maka lebih mudah baginya untuk dibebankan kepadanya perintah dan larangan, sehingga tidak banyak mempermasalahkan dan memprotes. Mereka tinggal tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengapa? Karena akidah dan keyakinannya atau tauhidnya telah betul-betul mantap pada dirinya. Dan banyaknya pertanyaan dan pengingkaran atau penolakan itu disebabkan karena memang mereka tidak bertauhid kepada Allah Taala atau kurang nilai tauhidnya kepada Allah SWT. Karena seorang hamba, apabila dia sudah sadar betul dan yakin betul dan beriman betul bahwasanya dirinya adalah seorang hamba yang berkewajiban untuk tunduk hanya kepada Allah Taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya, maka menjadi kewajibannya untuk tunduk, baik dia memahami hikmahnya maupun tidak memahaminya. Dan jelas, setelah jelas perintahnya, jelas larangannya, maka dia tunduk sesuai dengan apa yang diperintahkan atau sesuai apa yang dilarang. Nah, setelah agama ini selesai disampaikan oleh Allah Taala kepada Rasulnya, dan Rasulullah telah menyampaikan kepada umat ini selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, maka wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sampaikan, wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan setelah itu, setelah 10 tahun masa di Madinah, wafatlah salawatullah wa salamuhu alaihi. Salawat dari Allah Taala itu di mana asana, ya, pujian. Karena salat itu mana dasarnya adalah doa bersana. Maka kalau dari hamba itu doa, kalau dari Allah Taala itu sana, pujian. Sebagaimana maksud dari firman Allah Taala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat atas Nabi. Asal disana aftanah, itu pujian Allah Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penduduk langit. Dan kisah tentang wafatnya Sallallahu Alaihi Wasallam masyhur, didahului beliau dengan sakit terlebih dahulu. Dan tatkala beliau wafat cukup membuat goncang kaum mukminin tatkala itu, sehingga pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala melihat betapa kaum mukminin terasa sangat goncang dan bisa-bisa akan merusak akidah mereka dampak dari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kemudian naik mimbar memuji kepada Allah Taala, kemudian menyampaikan firman Allah Taala, wa ma Muhammadun. Jadi setelah memuji Allah Taala, kemudian beliau sampaikan kepada mereka, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha ajun la yamut. Suma qara'a wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Apa in mata au qutilan qalat tumala aqabikum. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad maksudnya Muhammad sudah wafat. Adapun barang siapa yang beribadah kepada Allah maksudnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian membaca firman Allah, bukanlah Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah apabila dia mati atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang kalian, hanya kembali murtad. Nah, ayat ini tatkala didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seolah-olah beliau baru mendengar ayat ini, padahal ayat ini sudah lama turun. Tapi asarnya itu sangat kentara tatkala dibaca oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala itu, yang menunjukkan memang betul-betul kaum muslimin pada waktu itu goncang dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul wafat. Yang dimaksudkan wafat di sini adalah berpisahnya ruh dengan jasad tatkala di dunia. Walaupun kemudian hidup setelah wafat tersebut, namun kehidupannya adalah hidup barzakhiyah. Kehidupan barzakhiyah. Karena apa? Ruh itu tidak mati. Ruh itu tidak mati. Jadi bukanlah kematian itu artinya matinya ruh, tetapi berpisahnya ruh dari jasad. Dan berpindah kehidupan kepada kehidupan barzakhiyah. Yang kehidupan barzakh ini berbeda keadaannya dengan kehidupan dunia. Artinya, apa-apa yang bisa dilakukan tatkala hidup di dunia tidak bisa dilakukan tatkala dia hidup dalam kehidupan barzakhiyah, yaitu hidup dalam kubur atau alam barzakh. Maka sesungguhnya semua manusia adalah hidup di alam barzakh. Baik dia hidup dengan penuh kenikmatan maupun dia hidup dengan penuh apa? Penuh siksaan. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mengkiaskan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan barzakhiyah ini disamakan dengan kehidupan beliau tatkala di dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh kuburiyun, di mana mereka karena beranggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hidup, bahkan hidupnya lebih sempurna dibandingkan hidupnya di mana? Di dunia, menjadi alasan mereka untuk meminta dan berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana sudah kita bicarakan pada pembahasan al-aslu al-awal, bahasnya perbuatan seperti itu adalah merupakan syirik akbar. Jadi kita tidak menafikan bahasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup di kehidupan barzakhiyah, dan salam dari umatnya kepada beliau lah sampai dan beliau membalas salam dari umatnya, namun tidaklah dengan demikian bahwasanya beliau mengabulkan doa atau permintaan umatnya kepadanya. Bahkan perbuatan tersebut adalah termasuk syirik akbar. Adapun beliau menerima salam dari umatnya dan membalas salam umatnya, itu karena Allah Taala tatkala itu mengembalikan ruhnya dan para malaikat menyampaikan salam. Jadi ada para malaikat yang dia siaha berkeliling untuk mendengarkan salam dari umatnya dan disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membalasnya. Jadi tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mendengarnya, tetapi disampaikan kepadanya ada salam, kemudian beliau membalasnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apa yang disampaikan oleh umatnya. Maka barang siapa yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah wafatnya, maka dia termasuk berbuat syirik akbar. Oleh karena itu tidak ada satu riwayat pun dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu beristighosah atau berdoa kepada Rasulullah setelah wafatnya. Hatta tatkala terjadi apa? Kekeringan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau yang semestinya tatkala itu sangat mendesak butuh untuk pertolongan, kalaulah diizinkan berdoa kepada Rasulullah, misalnya mereka berdoa kepada Rasulullah. Namun yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah Taala dengan membawa pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib untuk bersama-sama berdoa kepada Allah Taala. Kunna natawakkalu bi nabiyyina. Dulu kami bertawakal dengan nabi kita. Maksudnya apa? Dulu kami meminta kepada nabi kita untuk berdoa kepada Allah Taala. Tapi setelah wafatnya fal'an natawakkalu bi ammihi Al-Abbas. Adapun sekarang kami bertawakal dengan pamannya yaitu Al-Abbas. Karena waktu itu Abbas masih hidup dan bisa diminta bantuannya untuk berdoa kepada Allah Taala. Karena beliau termasuk ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keutamaan dari sisi ahli bait dibandingkan para sahabat yang lainnya yang bukan ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diikuti dengan kematian agamanya. Oleh karena itu beliau sampaikan wajinuhu baqin. Adapun agamanya kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, namun agamanya kekal, agamanya abadi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hijrah 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurun az-zikr tersebut dan kamilah yang akan menjaga az-zikr tersebut. Jadi Allah menjamin penjagaan apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana terhadap agama-agama yang terdahulu. Allah tidak menjamin penjagaan. Adapun terhadap agama ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri berjanji untuk menjaganya. Dan kita lihat betapa penjagaan di dunia Islam ini. Sehingga tidak ada satu orang pun berdusta atas nabi, atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diketahui. Dan ilmu sanad itu hanya satu-satunya pada din ini. Oleh karena itu tidak bisa orang itu sembarangan berbicara tentang masalah din. Pasti kedustaan terhadap din itu akan diketahui dimanapun dia berada. Kami ada kalam yang masyhur dari Imam Syafi'i, kalau ada seorang di tengah lautan berdusta atas nama nabi, pasti akhirnya dia bisa diketahui. Jadi jangan coba-coba berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti diketahui. Jadi ini keistimewaan din ini. Jadi ilmu hadis itu merupakan bukti yang sangat kuat di antara sekian banyak bukti yang menunjukkan tentang bagaimana Allah Taala menjaga umat ini. Dan demikianlah setiap 100 tahun atau setiap abad Allah Taala membangkitkan atau menghidupkan seorang mujadid yang memperbarui agama ini tatkala agama ini sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah pasti kemudian menghidupkan seorang rijal din, tokoh agama yang dia memperbarui agama ini tatkala umat sudah mulai kebingungan dan samar tentang agama ini. Tatkala mayoritas atau kebanyakan dari kaum muslimin sudah mulai bingung tentang agama ini, pasti Allah Taala akan hidupkan seorang yang menjelaskan kepada umat ini agama yang benar. Dan diantara menjadi abad ini, abad kemarin, abad 20, yaitu Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan Syekh Din Bas rahimahumullah. Maka cukuplah seorang itu diketahui bahwasanya mereka min ahlul bidah tatkala mereka membenci tiga tokoh tersebut. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan dia imam tidak paham Islam kalau dia bukan ahlul bidah tatkala dia tidak kenal tiga tokoh tersebut dan tidak menganggap tiga tokoh tersebut sebagai ulamanya atau sebagai marja di dalam perbincangan din di dalam kehidupan dia sehari-harinya, tidak merujuk kepada tiga tokoh tersebut. Cukuplah curigai bahwasanya dia bukan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Karena setiap masa ahlu sunnah wal jamaah itu ada rijalnya, ada tokohnya setiap masa. Maka kenailah tokoh ahlu sunnah wal jamaah setiap masa. Dengan demikian bergaulah dan bertemanlah kepada orang-orang yang menokohkan kepada tokoh-tokoh tersebut secara ilmu dan pengamalan. Jadi setiap masa Allah Taala menghadirkan rijal ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau kalian jata kitab Tsaruf Sunnah Al-Tabarhari, cukup dikatakan ya, apabila kamu mengetahui ada orang mencintai Ahmad bin Hanbal, maka ya, ketahuilah bahasanya dia sahibu sunnah. Dan terus Ahmad bin Hanbal sudah tidak ada, maka dia bawakan tokoh pada sejahnya. Oh dia sudah tidak ada, bawakan tokoh sejahnya. Tidak ada, terus sampai di masa tatkala beliau hidup. Barang siapa yang mencintai pulang, maka ketahuilah bahasanya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi seorang ahlu sunnah wal jamaah itu mesti ada apa tokoh yang dia ikuti dari para ulama di masanya. Jadi bukan berjalan sendiri dia memahami Al-Quran dan Hadis sesuai dengan kemauan dia sendiri, tetapi harus dikembalikan kepada ulamanya, karena mereka lah ulul amri bagi umat ini. Karena ulul amri ada dua, yaitu apa? Ulul amri dalam masalah tanfidz pelaksanaan hukum ini, yaitu pada pemerintah, dan dalam bimbingan masyarakat, yaitu ulama. Maka barang siapa yang berjalan menjalankan agama lepas dari ulamanya, maka dia akan terlepas dari din ini. Kemudian saya sampaikan, la khairun atau la khaira illa dalla alaihi al-ummata wa la sarra illa hadzaraha minhu wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yahdullahu wa yardha wasarru alladhi hadara minhu asir wa jami'u ma yakrahu Allah wa yakba wa hadha dinu, dan inilah agamanya. Perkataan dia wa hadha dinu, dan inilah agamanya. Isyarat di sini kembali kepada seluruh apa yang sudah beliau sampaikan, yaitu dari ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali dia menunjukkan kepada umat tentang kebaikan tersebut, dan tidak ada kejelekan kecuali dia memperingatkan umat darinya. Dan kebaikan itulah yang ditunjukkan olehnya adalah tauhid, dan seluruh apa yang dicintai Allah dan dia ridhoi. Dan keburukan itu yang beliau peringatkan adalah syirik, dan seluruh apa yang Allah tidak sukai dan Allah dan tentang pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh kebaikan itu diakui baik oleh kaum muslimin maupun oleh musuh-musuhnya. Sehingga pernah suatu saat seorang dari kalangan musyrikin ini menyampaikan kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya, "Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai masalah al-khira, yaitu adab buang hajat." Maka apa kata Salman? Naam, betul. Jadi di pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam perkara yang sangat kecil sekalipun menurut persepsi kita, itu masalah buang hajat, diatur bagaimana bentuknya, bagaimana cara duduknya, tidak membelakangi dan juga tidak menghadap kiblat, kemudian menjauh dari manusia dan ditutup aurat dan sebagainya, kemudian mendahulukan kaki kiri, kemudian ada doanya dan sebagainya. Apalagi urusan besar, urusan pemerintahan, maka jelas batilnya paham sekuler yang memisahkan antara urusan din dengan urusan pemerintahan, urusan ibadah dengan urusan pemerintahan. Jadi segala sesuatu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi kewajiban para nabi. Karena hakun alam amya ayatullah umatahu ala khairin ya'lamu. Yuhadjirahu asara ma ya'lamu. Al-Kamah Khala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi kewajiban bagi para nabi untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia ketahui dan memberikan umatnya kejelekan yang dia ketahui. Maka seluruh perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berupa perintah wajib atau perintah yang mustahab, maka itu baik bagi umat ini. Karena sifat syarat ini adalah apa? Menyempurnakan kebaikan atau menunjukkan kebaikan secara yang utuh. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ima itu apa? Maslah murni, tidak ada apa? Tidak ada madharatnya sama sekali, atau maslahnya, manfaatnya lebih besar dibandingkan madharatnya. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu pun yang dilarang oleh syarat ini kecuali ima itu apa? Madharat murni atau madharatnya lebih banyak dibandingkan maslahnya. Sehingga atas dasar maqasid syariah inilah kemudian para ulama mengambil apa? Kaidah, kalau kemudian di sana ada suatu masalahnya lebih besar dibandingkan madharatnya, maka disuruh diambil. Kalau kemudian masalahnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka disuruh ditinggalkan. Walaupun ada manfaatnya, tapi timbul masalah yang lebih besar, maka harus ditinggalkan. Itu melihat dari maqasid syariah. Jadi tujuan syariat ini, yaitu apa? Itmamun, menyempurnakan masalah atau memperbanyak dan menghilangkan masalah atau memperkecil. Dan di antara perkara yang kejelekan yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak sekali. Yang tanya hadis, maya isminkum fasayara khilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian berumur panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kata tarik wajib umat ala salatin wa sabina firqa. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini jadi perhatian bagi kita bahwasanya mayoritas kaum muslimin itu adalah apa? Dia sesat jalannya. Mayoritas kaum muslimin adalah sesat jalannya. Maka jangan tertipu dengan mayoritas. Demikian juga la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Maka waspadalah, tidak ada jalan hidup orang-orang sebelum kita dari Yahud maupun Nasara maupun Majus maupun musyrikin kecuali ada di antara umat ini yang akan mengikutinya. Nah, itu semuanya lah kejelekan yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pernah berceramah dari Badal Fajar sampai Badal Isya, khusus berbicara tentang fitnah yang akan terjadi. Ila demikian. Habidahu man habidahu wa nasuh man nasuhu. Jadi hafal orang yang hafal dan lupa orang yang lupa. Habis salat subuh beliau berkhutbah sampai masuk waktu duhur, salat duhur kemudian berkhutbah. Waktu salat tahajud berkhutbah. Khusus berbicara tentang fitnah yang menunjukkan bahwasanya seorang itu harus mengetahui tentang fitnah yang akan dihadapinya untuk dia waspada. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, para sahabat yang lainnya bertanya tentang kebaikan, beliau bertanya tentang apa? Tentang kejelekan. Karena apa? Takut dia akan menjumpai kejelekan tersebut dan belum mengetahuinya sehingga terjerumus dalamnya. Maka tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala yang beliau bercerita tentang fitnah yang akan terjadi, maka para sahabat yang lupa terhadap hadisnya, tapi tak kala terjadi, ingat, oh ini pernah diceritakan. Begitu terjadi, ingat. Jadi seperti membuka lembaran yang sudah pernah mereka dengar. Di peristiwa demi peristiwa yang terjadi, itu mereka teringat kembali. Setelah terjadinya, ingat terhadap apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah kebaikan itu? Beliau sampaikan, kebaikan itu adalah tauhid. Dan seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi tauhid adalah asasnya. Kemudian seluruh apa yang Allah cintai dan ridhoi yang didasari atas dasar tauhid tersebut. yaitu dari perkara kewajiban maupun perkara yang mustahabah, perkara-perkara yang disunahkan. Adapun kejelekan adalah syirik, ini asas dari seluruh kejelekan, sumber dari segala sumber kejelekan, dan apa-apa yang Allah benci, Allah tidak sukai. Jadi seluruh perkara yang haram maupun perkara yang makruh, yang semuanya itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, sampai sini selesai tentang apa al-usulu salatah. Adapun sesudahnya adalah permasalahan lainnya, permasalahan tambahan yang berkaitan dengan al-aslu as-salis. Jadi perjalanan hidup Nabi SAW sampai wafatnya, dari mulai dakwahnya sampai wafatnya. Maka selesai pengenalan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan dengan beberapa hal yang berkaitan dengan al-aslu salis. Sebelumnya jelas ini. Yang namanya lebih besar, pokoknya lebih dari 50% cara perhitungan ya. Kalau 50-50 maka ditinggalkan, tidak diambil apa, atau itu maudhu-maudhu istihlal, dan hampir tidak ada. Secara perhitungan mendalam, mesti imadi lebih banyak atau lebih sedikit. Adapun kalau 50-50, tawakkuf. Maka itulah yang kemudian apa, jalbul manfa'ah, daf'ul mafsadah, muqaddam ala jalbil manfa'ah. Itu kalau 50-50. Jadi, jangan diambil manfaatnya. Kalau secara perhitungan mendalam, 50%, 50%. Termasuk as-sunnah, karena az-zikr adalah seluruh yang diturunkan oleh Allah SWT. Inna nahnu anzalna dzikra. Dan Rasul bersabda, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Aku diberi Al-Qur'an dan yang tertinggi bersamanya itu Al-Hadis. Dan maka apa, saya Nathan Al-Bani menulis khusus dalam masalah ini. Dan beliau jelaskan dalalah menunjukkan bahasanya as-sunnah termasuk di az-zikr yang dimaksudkan dalam kalam Allah ini. Allahu Akbar. Ada pertanyaan, tolong tunjukkan dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menerima dan membalas salam umatnya melalui perantara malaikat. Jadi Al-Quran tidak ada, ada yang dalam sunnah, tapi saya tidak hafal hadisnya dan saya tidak bawa kitabnya. Jadi hadisnya sahih. Kalau hadis tentang salam umatnya ini dimanapun berada itu sampai padanya bisa dibaca dalam kitab Tauhid. Sallu alaiya fa'inna taslimakum yadluguni haitumakum. Berselawatlah kepadaku, karena sebenarnya taslim kali itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Maka tidak perlu untuk salam ke Rasulullah itu harus datang kepada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sorekohnya yaitu dengan karena ada malaikat siahat yang berkeliling, kemudian mereka yang menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian torekohnya dalam hadis yang sahih. Namun saya tidak bisa menghadirkan sekarang ini lewat siapa. Bagaimana jika para menteri itu ulama besar al-sunnah sekarang sudah meninggal? Kalau kita tidak boleh lepas dari ulama, maka akhirnya ada ulama yang dijadikan sebagai kerujukan, sebab ke beliau. Di antara tentang ulama sekarang yang menjadi rujukan bagi salafiyin sunnah wal jamaah ya, yang berada dalam ayah kita ulama seperti saya Saleh Fauzan, dan juga ulama-ulama Madinah seperti saya Robi bin Hadi al-Madkholi, kemudian saya Abdul Musim Abbas, dan para ulama yang berjalan bersama jalan mereka. Hatta Masayih Yordan, murid-murid Syekh Nasruddin Albani hafizahumullah, mereka kalau tanya beberapa hal, maka mereka menyarankan untuk kemudian bertanya kembalikan kepada seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapak dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau sudah tua ya. Termasuk dalamnya ada juga Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkholi. yang Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah berkata tentang beliau, tentang Syekh Rabi, bahwasanya untuk abad ini yang menegakkan jarah wa ta'dil adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Apakah benar ayah Rasulullah adalah muslim? Karena ada hadis diriwayatkan Imam Muslim bahwa ayah beliau ada di neraka, lewat sahabat Anas Malik. Begitu juga penjelasan para ulama salaf tentang orang tua Rasulullah mati dalam kekufuran karena tidak beragama dengan agama Isa bin Maryam, seperti penjelasan Imam Abu Hanifah, Imam Baqi, Imam Nawawi dan lain-lain. Apakah benar ayah Rasulullah adalah muslim? Karena kafir misalnya mungkin karena ada hadis lain. Ya tidak benar kalau ayah Rasulullah muslim. Ayah Rasulullah kafir. Ayah dan ibunya kafir. Demikian juga kakeknya Abdul Muthalib. Saya tolong diberi satu dalil tentang akan adanya ulama yang mendakwa menjadi tiap 100 tahun. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih, namun saya tidak hafal lafadznya. Tidak hafal lafadznya. Yang maknanya Amaloha ya tasufi kulli rasim al mi'ah rajulan jadditu hadad din. Apa makna Rasulullah? Bahasnya Allah akan membangkitkan pada setiap 100 tahun seorang yang memperbarui agama ini. Dan dari dulu ulama salaf itu senantiasa menghitung tahun sekian siapa mujadidnya, tahun sekian ya, ada sekian terus. Dan ada kitab yang menyampaikan tentang tokoh-tokoh yang sebagai mujadid setiap setiap abadnya. Dan pada abad Sayyid Muhammad bin Abdul Wahab adalah beliau mujadidnya. Ini kembali saya tidak hafal hadis tersebut. Apakah termasuk tiba pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW ketika membagi fase-fase dakwah ini menjadi siriyah dakwah ataupun jahrotul dakwah sebagaimana yang Rasulullah lakukan pada fase dakwah di Makkah? Tentang siriyah dan jahriyah ya tentunya tergantung kondisinya. Dan alhamdulillah di negeri kita itu tidak perlu siriyah dakwah. Dan hati-hati kalau kemudian ada jamaah siriyah dakwah. Waspadalah. Itu pertanda bahwasanya ada yang disembunyikan dari kebatilan. Jadi yang disembunyikan itulah yang batil, yang ditampakkan yang kira-kira bisa diterima. Jadi alhamdulillah dakwah di negeri kita itu dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bisa tersebar di mana saja dan kapan saja secara umum. Dan memang ada di negeri-negeri tertentu jangan berharap bisa berdakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk ceritanya di Irak. Sangat berat dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam kondisi seperti itu bisa jadi mereka melakukannya dengan apa? Dengan siriahnya dari pintu ke pintu atau dari person-person. Adapun kita di sini alhamdulillah hukumah pemerintah itu memberikan keleluasaan. Ya, tidak menghalangi orang untuk berdakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hati-hati kalau ada dakwah siriah. Bertanding siriah. Maka dimungkinkanlah atau besar kemungkinan karena kebusukan yang ada pada mereka. Kita lanjutkan. Selanjutnya beliau berbicara hal-hal yang berkaitan dengan usul yang ketiga ini. Ba'atsahu ilan nasi kafatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i at-taqalain al-jinni wal-ins wad-dalilu qawlu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadira. Allah Ta'ala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan dan mewajibkan kepada mereka untuk taat kepadanya. Dan Allah mewajibkan kepada dua kelompok jin dan manusia untuk taat kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basira wa nadira." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ini sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepada seluruh manusia. Siapapun dia yang namanya manusia yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia terkena dakwah tersebut. Wajib untuk tunduk kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dakwah beliau mencakup jin dan manusia. Tidak hanya dari kalangan manusia saja, bahkan juga termasuk dari jin. Menjadi kewajiban bagi mereka untuk tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 tentang manusia tadi, "Tamarsalna ka illa kafatan linnas basyara wa nadhira." Ini tentang kepada manusia. Demikian juga firman Allah dan yang lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 158, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kalian seluruhnya. Adapun tentang jin, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, "Wa israfna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'ana falama hadaruhu qalu ansitu falama qudiya wallau ila qaumin mundirin." Dan ingatlah setelah kami hadapkan kepadamu beberapa sekelompok dari jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadiri Al-Qur'an tersebut, mereka mengatakan, "Berdiamlah, diamlah." Maka tatkala sudah selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Sebagaimana juga dalam surat jin, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi wala nusrika bi rabbina ahada." Ya, kami telah mendengar Al-Qur'an yang mengagumkan, yang memberikan hidayah kepada jalan istiqamah, dan tidaklah kami mempersekutukan dengan Rabb kami sedikit pun. Maka sebagaimana manusia, maka jin pun terbagi dua. Ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan ada yang kafir. Dan jin-jin yang kafir ini bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menyesatkan jin dan manusia dari apa? Jalan kebenaran. Kemudian saya sampaikan, "Wa akmalallahu bihi ad-dina wa dalilu qulu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Dan Allah Taala menyempurnakan agama ini. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat ayat 3, "Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian." Maka dengan turunnya ayat ini, maka din betul-betul sudah sempurna. Tidak ada suatu kebaikan pun kecuali telah Allah sampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak ada kejelekan pun kejelekan kecuali telah Allah peringatkan. Sehingga din ini tidak ada kekurangan dan juga tidak butuh tambahan. Oleh karena itu, memahami ayat ini, Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a bid'atan wa yara wasanan faqad ja'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khawana risal." Barang siapa yang membuat bid'ah dan dia menganggap bid'ah itu baik, maka berarti dia telah menganggap atau telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah ini. Itu lawazim, konsekuensi dari pembuatan bid'ah. Ibarat siapa yang membuat ajaran baru dalam din ini, kemudian dia menganggap ajaran itu baik, maka sama atau berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat. Dan demikian juga sama artinya dia telah menuduh para sahabat apa? Tidak pecus menjadi saksi. Mengapa? Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminta persaksian kepada mereka. "Hal balagtu?" Mereka jawab, "Nam, syahidna." Benar, kami telah menjadi saksi bahasa yang kau telah menyampaikan. "Allah mashad, Allah mashad, Allah mashad Rasulullah. Ya Allah, persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah." Berarti mereka sudah ya, sepakat bahasanya, aku telah menyampaikan apa yang mesti menjadi kewajibanku untuk disampaikan. Kemudian beliau sampaikan, Nabi SAW, beliau wafat, namun beliau belum menyampaikan dalilnya. Ini dalilnya, "Sesungguhnya engkaulah akan mati dan mereka pun juga akan mati. Kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan saling berselisih." Ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan sudah saya sampaikan tadi, beliau wafat berpindah hidup dalam kehidupan barzakhiyah. Sebagaimana manusia yang lainnya yang meninggal, maka mereka pindah kepada kehidupan barzakhiyah. Maka seorang sudah keluar ruh dari jasadnya di dunia ini, maka mereka sudah mati, siapapun dia orangnya. Sebagaimana katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan seseorang yang mati itu berarti dia telah habis ajalnya, ajal di dunia yang sudah mati. Apapun sebabnya, dengan sebab apapun, yang mati karena kecelakaan, yang mati karena dibunuh, yang mati karena sakit, yang mati karena terjatuh, yang mati karena tenggelam, semuanya adalah mati karena sudah habis ajalnya di dunia. Tidak sebagaimana pendapat Mu'tazilah bahwasanya orang yang mati karena dibunuh itu adalah sesungguhnya dia belum jatahnya mati. Artinya seandainya tidak dibunuh dia akan hidup. Tidak, itulah pendapat yang keliru. Atau yang sering dikatakan oleh masyarakat awam, mati penasaran. Ini tidak ada istilah mati penasaran. Artinya orang yang mati belum waktunya, sehingga dia penasaran masih. Orang yang mati karena kecelakaan atau dibunuh, dia akan mengganggu karena dia masih penasaran. Inilah keyakinan batil. Maka ya sesungguhnya pengajaran yang ada di cerita-cerita itulah pengajaran kebatilan. Dan sesungguhnya hakikat menontonnya jadi termasuk dosa besar kalau dia bernikmat-nikmat dengan nonton pengajaran yang batil seperti itu, yang berupa kesyirikan, yang berupa ajaran batil. Sebagai mana sampai kelasnya Ajak Koder, tapi kalau berbicara tentang masalah perdukunan, kita tidak boleh mendatangi dukun tapi asik nonton film perdukunan, sama saja. Jadi saya ulangi, yang namanya orang mati adalah orang yang sudah habis ajalnya di dunia, itu dengan berpisahnya ruh dari dalam badannya, kemudian dia berpindah ke dalam kehidupan yang lain, yaitu kehidupan barzakhiyah. Kemudian beliau sampaikan, wanasu idza matu yub'atsun wa dalilu qala minna khalaqnaku wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qawluhu ta'ala wallahu amatakum min al-ardi nabata tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ini perjalanan, belum menyampaikan perjalanan manusia dari dunia kemudian mati. Dan setelah mati, setelah manusia mati, seluruh manusia, maka mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Ta'ala, dari tanah kami ciptakan kalian dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kalian akan kami akan mengeluarkan kalian untuk yang kedua kalinya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ini sahihnya. Yaitu kebangkitan pada hari kiamat. Yaqiyanu idukum, ini dengan dikubur telah mati. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ini dibangkitkan pada hari kiamat. Ayat yang berikutnya sama persis dengan ayat ini. Allah ambatakum min ardi nabata. Allah menumbuhkan kalian dari dalam bumi dengan sebenar-benarnya. Artinya dari tanah dengan sebenar-benarnya. Yaitu penciptaan Adam. Ya. Adam diciptakan dari tanah. Maka keturunannya seluruhnya adalah asal-usulnya dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian kami kembalikan dalam tanah tersebut. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan dikeluarkan dengan sebenar-benar dikeluarkan. Sama persis dengan ayat dalam surat Thoha ayat 55. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali dalam Al-Quran. Mengapa ayat-ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Quran? Itu karena musyrikin dulu adalah mengingkari hari kebangkitan. Jadi ayat yang paling banyak masalah tauhid, hanya kewajiban beribadah kepada Allah Taala, dan masalah hari kebangkitan, karena dua hal itu yang diingkari oleh musyrikin. Maka berulang kali Allah Taala menekankan tentang masalah tersebut. Masalah kewajiban mengabdi hanya kepada Allah Taala dan masalah hari kebangkitan. Lalu untuk apa manusia dibangkitkan? Beliau jelaskan. Wa ba'dal ba'si muhasabun wa majziyuna li'amalihim wa dalilul qawl ta'ala jazal ladzina sa'u ma'amilu wa jazal ladzina ahsanu bil husna. Dan setelah kebangkitan mereka akan dihisab dan dibalas terhadap amal-amal mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan al-husna, dengan surga. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna, yaitu surga wa ziyadah, dan tambahan bonus, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ya jalladzina atau bima amilu, supaya Allah membalas terhadap perbuatan mereka sesuai dengan yang mereka balas. Tidak diulangi lagi karena ya, mereka menghinakan perbuatan jelek itu. Tapi lilladzina ahsanu bil husna, diulangi al-husna, disebutkan apa balasannya al-husna. Jadi untuk kejelekan saya sebutkan apa balasannya. Rendah, tidak perlu disebutkan. Seperti sabda Rasulullah, maka najiratuhu ilallahi wa rasulihi, fajiratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka najiratuhu idunya isi buah imra'atun yungkiha yangkihuha, fajiratuhu ila mahajaro ilai. Tidak disebutkan. Fajiratuhu ila mahajaro ilai. Karena untuk merendahkan sa'nu, merendahkan keadaannya. Demikianlah orang-orang yang berbuat jelek. Mereka akan dibalas dengan perbuatannya. Yang jelas, jelas balasannya adalah balasan kejelekan. Sebagaimana juga dalam firman Allah Taala surat Al-Jala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang beramal dengan seberat zarah dari kebaikan, maka Allah akan membalas dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal dengan seberat zarah dari kejelekan, dia pun akan melihatnya. Dan peristiwa-peristiwa, beliau menyampaikan sebagian dari peristiwa yang terjadi di Yaumil Qiyamah, yang kebangkitan tersebut itu terjadi setelah peniupan sangkakala. Jadi ada 3 kali tiupan sangkakala. Tiupan pertama itu berupa apa? Tiupan faza, kegoncangan dan ketakutan. Goncanglah dan takutlah seluruh yang di langit dan di bumi. Kemudian tiupan yang kedua yaitu berupa pingsannya dan hancurnya segala sesuatu yang dikehendaki Allah Taala untuk hancur. Adapun yang ketiga yaitu tiupan untuk bangkitnya dari dalam kubur. Tiupan pertama Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur fa faza man fis samawati wa man fil ardh." Dan ditiuplah sangkakala, maka takutlah seluruh yang di langit dan di bumi. Tentang kehancuran dan pingsan segala sesuatu yang dikehendaki Allah, wa nufikha fis-sur fas'aqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan ditiuplah sangkakala, maka pingsanlah seluruh yang di langit dan di bumi. Dan 2 macam tiupan ini kadang ulama menjadikannya menjadi satu. Adapun tiupan kebangkitan Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur faidahum minal ahdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka bangkit kepada Rabb mereka, berjalan secara cepat. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah apa? Jadi pertama mereka bangkit dari dalam kuburnya. Kemudian mereka berkumpul di padang mahsyar. Kemudian mereka berdiri yang sangat lama, yaitu tatkala matahari didekatkan pada mereka sejarak 1 atau 2 mil saja. Ini mereka betul-betul mengalami kepayahan yang amat sangat, menunggu kapan diputuskannya nasib bagi mereka. Baru setelah itu syafaatul kubra. Nah setelah syafaatul kubra, Rasulullah memohon kepada Allah Taala untuk segera memutuskan bagi hambanya, maka kemudian datanglah Allah Taala untuk memutuskan putusan. Kemudian tentang pembeberan mushaf, ini pemberian, ini tentang diberikannya suhuf, ini lembaran-lembaran amal mereka, kemudian ditampakkannya amal mereka. Ini khusus bagi kaum mukmin, cuma ditampakkan saja, tidak dihitung. Ini orang yang mukmin yang bertakwa. Kemudian hisab yang sulit ini bagi orang-orang kafir, munafikin dan mukminin yang ahli maksiat. Hisab yang berat dengan dihitung satu persatu amal mereka. Kemudian mizan, timbangan, kemudian sirat, kemudian jannah wa nar. Itu sekilas tentang kehidupan di akhirat. Setelah jannah dan nar, ya sudah, abadi untuk selama-lamanya. Setelah saya sampaikan, seperti saya sampaikan kemarin, setelah kematian disembelih, sudah. Dan tidak ada akhirnya, ya. Maka tidak ditanyakan bagaimana akhirnya. Nah, akhirnya itu, pokoknya ahli neraka, kemudian ahli jannah, di jannah untuk selama-lamanya. Dan dalam satu riwayat, soalnya mereka setiap sepekan sekali menunggu berjumpa dengan Allah Taala. Ini bagi ahli jannah. Jadi setiap Jumat mereka menunggu bertemu Allah Taala. Kemudian begitu setiap pekan bertemu dengan Allah Taala. Ini kenikmatan yang terbesar bagi ahli jannah adalah muwajah, berhadapan dengan Allah Taala, melihat Allah Taala. Sebagaimana saya sampaikan bahwasanya masalah ba'ats ini adalah merupakan agama seluruh para rasul. Jadi agama seluruh para rasul itu ada dalam tiga hal, sama itu apa? Tauhid, nubuat dan apa? Tentang ta'at. Maka boleh sampaikan waman kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Wa dalilu qul ta'ala za'ama alladziina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunab'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, bahkan demi Rabbmu, demi Rabbku, betul-betul kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan tentang apa yang kalian kerjakan, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Majdalalahnya di sini Allah Taala menyebutkan persangkaan orang-orang kafir. Maka persangkaan di sini adalah persangkaan yang membuat mereka kafir. Siapa alladzina kafaru? Mengapa mereka kafir? Apa persangkaan mereka? Alla yub'atsu. Tatkala mereka menyangka bahwasanya tidak akan dibangkitkan. Maka segala teori apapun namanya yang beranggapan bahwasanya ruh itu hanya berpindah dari satu ke yang lainnya, bahwasanya kehidupan telah berjalan begitu saja. Jadi orang-orang sekarang dah ruhnya orang-orang dahulu, hanya perpindahan saja. Sebagaimana dalam akidah orang Hindu mungkin, karena pewayangan lah diambil dari dari agama Hindu, yang istilahnya mitis, ya. Jadi inilah titisan dari ini, titisan dari ini, cuma berpindah dari setelah mati dia berpindah ke ruhnya orang lain. Itu saja. Nitis di ruhnya orang lain. Maka bentuknya sama, wajahnya sama, modelnya sama. Ini adalah keyakinan yang batu. Jadi masing-masing jasad memiliki masing-masing ruh, dan besok dia dibangkitkan sesuai dengan jasad yang dimilikinya. Jadi ruh akan dibangkitkan bersama jasad yang dimilikinya. Allah SWT akan kumpulkan seluruh jasadnya setelah hancur lebur dimakan tanah atau bahkan menjadi kotoran binatang sekalipun, karena dia dimakan binatang, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah SWT dan dibangkitkan. Dan demikianlah memang etikotnya orang-orang kafir, musyrikin, Quraisy, mereka mengingkari terhadap hari kebangkitan. Oleh karena itu banyak sekali ayat-ayat Allah SWT yang menggugah dalam pikiran mereka dari keyakinan yang batil tersebut. Allah SWT Di antaranya menggugat jalan pikiran mereka dengan apa, dalil akli tentang adanya pengembalian, tentang adanya dikembalikannya jasad mereka ke dalam ruh mereka setelah hancur lebur termakan tanah atau bahkan menjadi kotoran binatang sekalipun. Dan barang siapa yang membaca ayat Allah akan dapatkan hal itu, dalil akli ya, yang mana mereka dulu juga pernah menyaksikan bagaimana secara langsung. Sampel bagaimana model membangunkan apa orang yang sudah mati. Seperti bisa kalian lihat surat Al-Baqarah ayat 259. Kemudian beliau berbicara tentang muhimatur rusul, kepentingan para rasul seluruhnya. Wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasyirin mundirin. Wa dalilu qul ta'ala rusulan mubasyirin mundirin li alla yakuna linnas yanallahi hujjatun ba'da rusul. Allah Taala mengutus seluruh para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dalilnya adalah firman Ta'ala, para rasul sebagai memberi kabar gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada lagi bagi manusia hujjah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi para rasul, mubasyirin, memberi kabar gembira, itu memberikan berita dengan hal-hal yang menyenangkan berupa pahala bagi mereka, bagi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberi peringatan, ini berita yang disertai dengan menakut-nakuti, itu bagi siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berita gembira bagi mereka berupa kenikmatan di dunia dan di akhirat, dan berita yang menakutkan bagi mereka berupa azab baik di dunia maupun di akhirat. Dan fungsi diutusnya para Rasul tersebut dengan berita gembira dan pemberi peringatan tersebut itu supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia. Sehingga jangan pernah berpikir setelah ayat ini rusulan basir yang mundirin li alla yakuna linnas yanallahi hujjatun ba'da rasul, ada kelak bagi manusia yang sudah sampai kepadanya dakwah rasul itu kemudian dia punya alasan di sisi Allah Taala untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau katakan li alla yakuna linnas yanallahi hujjatun ba'da rasul, sebab memang kalau kemudian Allah tidak mengutus para rasul, mereka nanti punya alasan di sisi Allah Taala. Padahal mereka dulu sudah bersaksi. Kalau katakan Allah subhanahuwataala qalu bala syahidna. Namun manusia seluruhnya lalai, sehingga padahal Allah cukup dengan itu mengazab mereka apabila mereka keluar dari fitrahnya. Sesungguhnya cukup bagi Allah Taala. Tetapi nanti manusia akan punya alasan. Maka untuk menutup hujah bagi manusia, maka Allah utus para rasul. Jadi itu rahmat Allah Taala dan apa, kasih sayang Allah Taala kepada hambanya. Walaupun mereka sudah pernah berjanji kepada Allah Taala, ataupun mereka lupa itu salah mereka, namun Allah tidak mencukupkan dengan apa hujah tatkala Allah katakan alastu bi rabbikum. Tapi Allah menyempurnakan hujah tersebut dengan diutusnya para rasul. Maka hujah diutusnya para rasul sebagai penyempurna terhadap apa yang pernah Allah sampaikan tatkala manusia masih di dalam alam ruh, belum dilahirkan ke dunia. Sehingga dengan demikian, maka tertutuplah hujah atau bantahan bagi manusia terhadap Allah Taala kalau ternyata mereka kelak di hadapan Allah mengalami nasib yang celaka. Oleh karena itu, jangan terpikir sedikitpun dalam benak kita bahwasanya kita akan bisa membantah Allah Taala setelah sampainya hujah para rasul kepada kita. Kemudian beliau sampaikan tentang para rasul tersebut. Wa awaluhum, maka sebelumnya ar-rusul di sini ima ar-rusul bermakna apa? Bermakna khas maupun rusul bermakna am. Maka rasul bermakna khas itu yaitu apa? Rasul yang diutus, rasul yang bukan nabi maksudnya, atau rasul bermakna umum yaitu apa, para nabi dan para rasul. Maka kalau itu rasul bermakna umum termasuk para nabi, maka para nabi pun memberikan peringatan dan kabar gembira kepada kaumnya secara khusus, yaitu orang-orang yang beriman untuk tidak berbuat maksiat. Dan menjanjikan bagi yang bertakwa mendapatkan kenikmatan. Adapun Rasul jumlah khusus, ya, memberikan kabar gembira bagi orang kafir yang mau beriman dan memberikan peringatan ancaman bagi orang kafir yang tidak mau beriman yang tetap berada dalam kekafirannya. Dia sampaikan wa'alaikum warahmatullahi. Ini kalau Rasul di mana apa? Di mana? Khos. Maka awal mereka adalah Nuh alaihissalam. Kalau kemudian Rasul di mana am? Maka awaliyah di sini awaliyah nisbiyah. Jadi kalau Rasul di mana khos, maka awal di sini awal yang mutlak. Kalau di makna umum, maka awal di sini nisbi, relatif. Artinya, kalau Rasul di makna umum, maka Rasul yang pertama kali diutus setelah adanya penyimpangan di dalam manusia adalah Nuh alaihissalam. Kalau Rasul di makna khusus, maka mutlak. Memang betul-betul bahasa Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah SWT. Karena sebelum Nabi Nuh alaihissalam ada Nabi, yaitu Adam alaihissalam, menurut pendapat yang sahih. Demikian juga apa Idris dan bapaknya. Sebentar, namanya Sis. Di bapaknya Idris atau apa nenek moyangnya Idris hanya ya Sis. Ini bagaimana pendapat Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Bahasnya Sis dan juga Idris adalah Nabi sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka juga Adam alaihissalam adalah Nabi. Dan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam dengan dasar hadis Safa. Setelah Adam alaihissalam berkata kepada manusia, idhabu ila Nuhin awalu Rasulin, awali Rasulin. Pergilah kamu kepada Nuh, Rasul pertama. Ini jelas sekali ya, Rasul pertama. Ya Rasul di mana khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan nabi dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih dari Abu Dzar bahwasanya jumlah mereka itu 400.024. Rasulnya jadi itu jumlah nabinya itu 100.024. Jumlah rasulnya 313 ke atas. Nabi atau asal ya 313 ke atas sampai 339 karena abis itu 3-9. Jumlah para nabi itu jumlah para nabi 100.024. Niatu alaf wa arba'umi wa isrun wa arba'umi wa isrun wa rusul salatumia wa bitatu asar 313. Jadi 313, 314, 300, sampai 319. Karena bid'ah itu bilangan 3 sampai 9. Adapun dalil dari firman Allah SWT, wajadilu ala anna awalahum Nuhun alaihissalam, qalu ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan para nabi sesudahnya. Maka dohir dari ayat ini bahwasanya wahyu kerasulan yang pertama kali diturunkanlah kepada Nuh alaihissalam. Jadi mestinya kalau ada rasul yang ada sebelum Nuh, mestinya disebut kama awhayna ila man dari rasul tersebut. Wan nabiyina min ba'di. Kalau disebut kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, maka Nuh adalah rasul pertama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian maju darah dari ayat ini. Nah lalu apa materi dakwah para rasul tersebut? Insya Allah nanti kita lanjutkan bahasnya. Materi mereka adalah dakwah kepada ibadah kepada Allah dan dari tauhid, dan apa itu tauhid dan tokoh-tokohnya insya Allah kita selesaikan pada sesi kedua biiznillah. Sekaligus kita nyicil ya, pembahasan tauhid dalam al-wajibah. Jadi biar apa, jadi nanti pada al-wajibah tidak lagi dibahas nama salah tauhid. Karena tauhid yang ada dalam al-wajibah juga dari Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Demikian yang hafidhina sallallahu a'adhanullahu ayyakum pada sesan apa? Pertama ini. Ada pertanyaan barangkali yang belum jelas. Maksudnya bagaimana? Perkara halal dan haram yang kita tidak bisa menyangkanya dalam satu hal, apakah bisa kita melihat mana yang bisa? Lalu kita kalau pakai ini halal atau haram? Bagaimana? Perkara yang ada unsur halalnya dan unsur haramnya. Apakah bisa kita samakan hukumnya seperti masalah dan madzhab banyaknya? Kita mencarikan itu karena manfaatnya banyak. Ya karena madzhabnya banyak dan kita namanya karena manfaatnya banyak. Apakah halal atau haram? Masih sulit ya. Agak telmi ini. Contohnya ya, contohnya. Saya itu tinggal bersama orang lain. Saya itu buka usaha rental komputer. Kemudian teman saya ini usahanya PlayStation di dalam satu rumah. Kan? Nah, kemudian kami menggunakan listrik bersama, bayar bersama, dan airnya bersama juga. Kan? Apakah penyebab kematian seorang transplantasi awal? Iya. Bagaimana sudah saya sampaikan kemarin? Inna allaha katara baqadir qalai qabla ayahulukas samawat warardi biakamsina al-fasana. Seluruh kejadian itu sudah ditulis. Jadi simpulan matinya kapan, apa sebabnya, di mana, itu sudah ditentukan semuanya. Allah Alhamdulillah. Apakah benar orang yang meninggal pada hari Jumat termasuk syahid? Allah Alhamdulillah. Kalau termasuk tanda-tanda husnul khotimah ada di rakan berita ya. Jadi kalau mati syahid, Allah Alhamdulillah. Bagaimana? Dan hadis-hadis yang dikatakan mati syahid itu pun tidak berarti bahasnya dia kedudukannya sama sebagaimana mati syahid di sabilillah. Jadi syahid dalam hadis-hadis yang tenggelam mati syahid, kemudian yang kena sakit perut, yang tertindih dan sebagainya, itu tidaklah kemudian syahid di situ sama sebagaimana syahid yang di medan pertempuran. Bagaimana menjelaskan antara ayat seorang tidak akan memikul dosa orang lain dengan hadis bahwa kejelekan yang kita dakwakan pada orang lain bila dia melakukannya maka dosanya akan mengalir ke yang mendakwakannya. Jadi karena perbuatan orang lain yang menyerah dirinya itu termasuk dari perbuatan liarnya dengan sebab dia, maka seseorang jelas tidak akan menanggung beban atas yang orang lain yang bukan apa dia tidak punya andil. Adapun orang yang mengajarkan kejelekan kemudian diamalkan oleh orangnya, maka dia punya andil terhadap kejelekan orang tersebut, maka dia terkena beban. Mantanna min sunnatan sayyatan falahu wijruhu wa wijru falahu wijruha wa wijru man amila biha bighairi yamkusa min wijrihi sayyid. Itu hadis Nabi SAW dan tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu min kasbihi. Jadi perbuatan orang lain yang karena mencontoh dia atau karena pengajaran dia, maka perbuatan orang tersebutlah bagian dari usahanya. Tetapi kalau orang lain berbuat kejelekan apapun, walaupun dia anaknya, dan bukan karena mencontoh perbuatan bapaknya, ya tanggungan anaknya sendiri. Karena seseorang tidak dibebani atas perbuatan kejelekan orang lain. Jadi tidak bertentangan ayat dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka jadilah kita itu menjadi mafatul khair dan mughalib syar. Berusaha untuk menjadi pintu-pintu apa? Pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan, dan jangan sebaliknya. Karena apa? Besarnya ancaman dari orang-orang yang menjadi apa? Contoh dalam kejelekan. Ada riwayat bahwasanya setiap dosa pembunuhan yang terjadi, maka karena yang mencontohkan pertama kali adalah apa? Anak Adam alaihi salam, maka dia mendapatkan beban atas dosa pembunuhan sesudahnya. Maka kalau kita menjadi pelopor dalam kejelekan, maka tobatnya harus luar biasa, dan kita harus kemudian apa? Membarengi dengan amal-amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena bisa jadi kita tidak bisa menanggung beban terhadap tumpukan dosa yang dilakukan oleh orang yang dia mencontoh kita. Maka menjadi kewajibannya untuk kemudian memberikan peringatan. Oh, jadi orang yang bertobat dari sebuah pengajaran dan dia sudah diajarkannya, maka dia harus kemudian menghilangkan. Kalau dia menulis kitab, ya dia harus kemudian menulis kitab yang menunjukkan bahwasanya apa yang telah ditulisnya itu keliru. Maka demikianlah para a'imah itu telah berpesan, jika ada dari pendapatku menyelisi apa nas yang sahih, maka tinggalkanlah. Dan setiap hadis sahih itulah madhabku. Mereka sudah berterima. Jadi saya berpesan. Jadi kalau ada pendapat yang menyelisi dari pendapat yang benar dari sunnah Nabi, maka tinggalkanlah. Dan setiap hadis sahih adalah madhabku. Itu pesan dari para a'imah. Maka kesalahan itu adalah kesalahan pada matunya atau pada matbu'nya. Tatkala tidak mengikuti apa larangan dari imamnya tersebut. Maka ifaqinakallahu wa yakum. Jadi demikian juga kita semestinya begitu. Dan saya juga berpesan kepada kalian, apapun dari yang kalian dapatkan kemudian apa ternyata menyimpang dari din, dari apa yang saya sampaikan, maka tinggalkan. Jangan kemudian apa diikuti. Kalau jelaskan maksud summa innakum yaumul qiyamati inda rabbikum tahtasimun wallahu a'lam. Saya belum lihat apa tafsir tahtasimun di sini. Tapi yang jelas bahwasanya besok manusia memang saling berselisih satu dengan yang lainnya, terutama tatkala mereka merasa disesatkan oleh orang lain. Bagaimana ahlun nar mereka saling berdebat antara matbu dengan tabi'nya, antara yang diikuti dengan yang mengikuti. Jadi saling berselisih. Dan orang-orang yang setelah di dunia menjadi orang-orang yang dicintai, besok pun menjadi musuh di akhirat. Tidak mau apa, dilibatkan dalam dosa yang mereka perbuat. Silakan mencela diri mereka masing-masing sendiri. Sebagaimana berlepasnya setan tatkala itu bagi terhadap para pengikutnya. Allah Alam Besar. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti di dinas. Wa nakulamabiyam dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.